Aku di sini berjuang untuk bertahan, padamkan luka dan beban yang ada, yang telah membakar seluruh jiwa. Ku coba resapi, ku coba selami segala yang telah terjadi. Ku ambil hikmahnya, rasakan nikmatnya, dan ku coba untuk hadapi. I will survive, I will revive, I won't surrender and stay alive. Kau berikan kekuatan untuk lewati semua ini. Hari ini kan ku pastikan aku masih ada di sini. Mencoba lepaskan, coba bebaskan segala rasa perih di hati. Coba resapi, coba hayati segala yang telah terjadi. Ku ambil hikmahnya, rasakan nikmatnya, dan ku coba untuk hadapi. And I will survive, I will revive, I won't surrender. Stay alive, I will survive.